Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita masih dalam suasana lebaran, hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan suasana penuh harmoni ini dapat lebih menyejukkan hati kita, di samping silaturahim, kajian tadarus ayat suci Al-Quran tetap juga kita dengarkan. Di hari yang berbahagia ini, kita mengkaji surat Ar-Ra'd ayat keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dhalika la'ayatin liqaumin ya'qilun. Di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Para pendengar yang berbahagia, ayat keempat masih terkait dengan ayat ketiga, ayat kedua, ayat pertama. Bila pada ayat kedua tentang alam semesta, dan pada ayat pertama, pada ayat ketiga tentang bumi secara khusus, maka pada ayat keempat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berpikir tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini dan yang terkait dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di bumi ini terdapat lempengan-lempengan tanah, kita'un mutajawirat, yang dulu masih berkata bagian-bagian yang berdampingan. Tapi sains modern akhirnya sampai pada titik ada lempengan-lempengan di bumi ini yang tidak terlihat dengan kasat mata, tetapi akan menjadi terlihat ketika kita melihat bahwa ada satu daerah yang cocok untuk ditanam kurma, tetapi di daerah lain tanaman kurma tidak akan tumbuh. Di satu daerah cocok untuk dibuat lahan gambut, hutan lahan gambut, tapi di sisi lain kita menemukan ada daerah yang cocok untuk hutan belantara belukar. Di sisi lain kita menemukan ada sawah ladang, dan di sisi lain kita menemukan ada perkebunan. Tanah-tanah ini memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang apabila tanaman satu dipindahkan ke daerah lain, maka dia tidak akan tumbuh, dan begitu sebaliknya. Inilah hikmah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bumi saling melengkapi satu dengan yang lain. Cukuplah kurma tumbuh di Arab Saudi dan sawit tumbuh di Sumatera Utara. Di sisi lain kita juga menemukan ada wazar wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid. Allah membuat tanaman ini tumbuh di seluruh penjuru dunia, kurma di Arab Saudi, sawit di Indonesia, sawah ladang di satu daerah dan perkebunan di daerah lain, semuanya disirami dengan air hujan yang sama. Subhanallah. Dan kemudian dengan air hujan yang sama kita menemukan rasa tebu manis, mangga manis, timun hampir manis sedikit, semangka manis, tetapi semuanya berbeda kualitas manisnya. Manis timun berbeda dengan manis semangka, berbeda juga dengan manis tebu berbeda juga dengan manis pepaya berbeda dengan manis rambutan. Semuanya berbeda satu dengan yang lain dalam rasa dan ciptanya dan citanya. Ini merupakan pembelajaran bagi kita bahwa di alam ini ada pencipta dan tidak mungkin alam ini terjadi tiba-tiba tanpa ada pencipta di baliknya. Untuk menceritakan sejauh mana tentang kuasa Allah dalam menciptakan apa yang kita rasakan di bulan Syawal dari makanan yang lezat dan nikmat ini, di studio telah hadir Ustadz Fajrul Haq. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin. Dalam kesempatan ini juga sangat indah ayat yang sedang kita kaji saat ini, yang Allah langsung ceritakan bagaimana Allah menciptakan buah-buahan, anggur, kebun, segalanya, tanaman, pohon kurma yang bercabang dan tidak yang bercabang, semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah katakan yusqa bima'in wahid, Allah siram dengan air yang sama. Kenapa air yang sama? Karena air itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan di atas langit sana. Maka setelah itu Allah mengatakan wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Kata-kata nufaddilu ini, sebahagian Allah lebihkan tanaman itu, Allah ciptakan keistimewaan kepada yang lain, yang lainnya. Maka rasanya itu bisa berbeda-beda. Tidak sama rasa buah mangga dengan buah apel. Padahal airnya sama, tapi rasanya tidak sama. Begitulah Allah menciptakan. Itu adalah bukti kekuasaan Allah yang begitu hebatnya. Tidak seperti kita membuat teh manis misalnya. Kalau gulanya dari tebu, maka rasanya itulah seperti yang kita rasakan setiap hari. Kalau tehnya berbeda, itu disebabkan karena daun-daunnya, bahannya pun berbeda. Walaupun sama dengan jenis pokok pohon teh, tapi berbeda dia dengan tanahnya, berbeda juga dia kita rasakan, karena banyak cita rasa teh yang kita rasakan itu. Itu saja sudah menunjukkan kekuasaan Allah yang begitu indahnya. Maka dalam kajian ayat ini, kenapa Allah ingin memberitahukan kepada kita? Karena supaya kita untuk dapat lebih merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merenungkan itu, maka kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia dengan kekurangannya selalu bercerita, selalu bercerita ataupun ngobrol tidak kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kepada aib yang Allah bikinkan kepada dari manusia itu, sehingga aib itulah yang menjadikan mereka cerita satu sama lain dan kesana kemari. Maka pada bulan Syawal ini, dalam surat Ar-Ra'd, Allah memberikan kita bagaimana Allah menghamparkan bumi. Setelah dihamparkan bumi dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ini, Allah wujudkan, yaitu bagaimana wa jannatun min a'nabin wa zar'un, dan kebun-kebun. Jannah di sini diartikan adalah kebun-kebun min a'nab, dari anggur. Maka kalau kita melihat kebun-kebun anggur itu betapa indahnya. Kenapa kita mengatakan indah? Karena kebun anggur itu terletak, hidup subur itu bisa di tengah-tengah padang pasir sana, yang mana airnya kita akan mengetahui tidak ada kekurangan, tapi begitulah Allah ciptakan. Bentuk musim yang mana pada waktunya, katanya tadi, Allah akan tumbuhkan, Allah akan hidupkan. Maka seperti buah delima, buah jeruk sangkis, itu tidak akan tumbuh kalau tidak mendekati musim dingin. Karena badan kita di musim dingin ini sangat membutuhkan cairan-cairan. Sehingga cairan itulah yang Allah tumbuhkan pada musim dingin, buah-buahan itu tadi, sehingga kita tidak merasakan kehausan. Dari situ saja Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita rasakan rahmatnya, dapat kita rasakan kasih sayangnya. Masih banyak yang lainnya yang perlu kita renungkan. Maka tidak sia-sia. Kenapa buah ini bisa tumbuh pada bulan ini sedangkan buah yang lain tidak? Karena itu memang sudah ada jalannya yang Allah gariskan. Itulah kekuasaan Allah. Sampai situ pun Allah mengaturnya. Kita hanya diberikan amanah untuk menjaga dan merawatnya. Kenapa seperti itu? Karena bibitnya pun, begitu Ustaz Zainal ya? Iya. Bibitnya pun kita tidak mampu menciptakannya. Sampai bibitnya saja kita tidak mampu menciptakannya. Jadi bibit itu dari mana? Tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan banyaknya seperti ini kita merenungkan, mudah-mudahan kita dapat mengambil kesimpulan, walaupun nanti akan dijelaskan kesimpulan itu sama Ustadz Zainal Arifin. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Ayat kedua ditutup dengan biliko irobikum tuqinun, agar kita yakin akan pertemuan dengan Allah. Ayat ketiga ditutup dengan yatafakkarun, agar kalian dapat berpikir ya, karena akilu. Allah yang menciptakan. Dan ayat keempat ditutup dengan ya'akilun, agar kalian berakal. Apa beda berpikir dan berakal? Akal itu berasal dari bahasa Arab, artinya ikatan. Jadi orang yang mempunyai akal pikiran itu akan mengikat dirinya. Jadi orang yang berpikir yang cerdas itu tahu batasan-batasan dirinya. Tidak berarti ketika dia saya berakal, saya bebas, itu salah. Karena akal itu terkait dengan iqal. Iqal itu adalah ikatan yang menutup sorban dengan supaya sorban itu tidak lari. Itulah iqal, itulah akal. Orang yang berakal tahu batasan. Ayat keempat ini menyatakan kepada kita tentang kekuatan iman. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita telah mengikat diri kita dengan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa manusia yang ditundukkan Allah alam semesta untuknya tidak tunduk kepada pencipta alam semesta itu? Ini adalah suatu hal yang sangat naif. Kekuatan iman kepada hari akhirat menyebabkan umat Islam tahu batasan dirinya, bahwa apa yang diciptakan Allah ini bukanlah milik kita. Ini adalah titipan yang diberikan Allah kepada kita untuk kita dan generasi kita. Jagalah tumbuh-tumbuhan, jagalah alam ini, lestarikanlah lingkungan hidup kalau kita adalah bagian orang yang berakal. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat menyebabkan seorang mukmin optimis dalam menjalani hidup ini, karena Allah mewariskan ardo, bumi ini untuk kita. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak pernah pesimis dan putus asa. Karena apa? Karena Allah yang telah mewariskan bumi ini menyatakan bahwa bumi ini luas. Bila tertutup satu pintu di satu daerah, lihatlah pintu-pintu Allah lainnya di daerah-daerah lainnya. Karena apa? Karena ketika Allah menciptakan kita, Allah telah menjamin rezeki yang ada untuk kita. Lihat pohon saja tumbuh di daerah seluruh penjuru dunia. Masa hanya untuk memberi kita makan dari sekian miliar penduduk bumi, Allah tidak mampu? Tentu saja ayat keempat ini menjamin kita untuk optimis, tidak pesimis, dan tidak putus asa. Itulah kekuatan iman yang diraih berkat keyakinan pada Allah dan hari akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.